adalah Rabb yang telah menjadikan bumi untuk kalian dengan terbentang. Wassama'a bina'a, dan telah menjadikan langit sebagai bangunan, yakni atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Rabb kalian adalah yang telah menurunkan dari langit air yang bermanfaat. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan air yang turun dari langit, barakakum, Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada surat Al-Baqarah ayat ke-21 ini sebagai penegasan untuk yang berikutnya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penciptaan kita semua dan orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa, Allah juga mengingatkan supaya kita barakakum semuanya merenungi, mentadaburi ciptaan Allah yang lainnya berupa bumi, langit, dan juga air yang turun dari langit, yakni dari awan, dan apa yang tumbuh darinya. Barakakum. Tayyib. Sekarang kita baca tafsirnya, barakakum. Surat Al-Baqarah ayat ke-22. Naam. Al-Baqarah 22. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, berkata penulis hafizahumullah ta'ala, Rabbakumul ladzi ja'ala lakumul ardo bisato, Rabb kalian adalah Rabb yang telah menjadikan untuk kalian bumi dalam bentuk yang terbentang. Firosa itu dasar, seperti firos. Firos diambil dari kata barakafikum, ya, tempat tidur, datar. Adapun apakah bumi itu bulat atau datar, barakakum, ada fatwa dari Lajnah Daimah Saudi Arabia. Mungkin kalau di Indonesia adalah MUI-nya Indonesia, yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Beliau dulunya adalah mufti kerajaan Saudi Arabia. Beliau buta, barakakum, namun menjadi imam yang besar. Beliau menyebutkan ketika ditanya, halil ardu karwiyah am satahiyah, bumi itu bulat atau datar. Kalau kita barakakum dulu saat sekolah mendapatkan pelajaran bumi itu bulat, ya, bersama dengan planet-planet yang lainnya saling barakakum beriringan dan mengelilingi matahari. Itu yang kita dapat dari sekolahan dulu ketika ada pelajaran IPA, ya. Kemudian dibuat bola-bola, ya, kemudian diputar, akhirnya semuanya memutar mengitari matahari. Adapun matahari itu bukan dikelilingi, akan tetapi matahari itulah yang berjalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya setiap harinya matahari itu berkata, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saya akan terbit? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, terbitlah kamu sebagaimana sebelumnya kamu terbit. Dari mana kamu terbit? Ya, barakallahu. Dan terbenam di mana matahari tersebut terbenam. Kita mengimani matahari berbicara. Yang namanya terbit dan terbenam itu berjalan. Yang namanya dari menuju atau ke itu berjalan. Saya berjalan dari Tuban menuju Surabaya. Saya yang berjalan. Seperti itu barakallahu. Jadi tidak benar kalau matahari itu diam, tapi yang benar matahari itu yang berjalan. Ya. Barakallahu. Kemudian apakah matahari apakah bumi itu bulat atau datar? Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga ini merupakan ya keputusan lajnah daimah, al-ardu karwiyah inda ahli ilmi. Bumi itu bulat menurut mayoritas ahlu ilmi, para ulama. Qad haka Ibnu Hajam wa jama'ah akharun ijma'a ahlul ilmi ala annaha karwiyah. Sungguh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dan sejumlah para ulama yang lain telah menghikayatkan, menukil kesepakatan para ulama bahwasanya bumi itu bulat. Yakni annaha mundumun ba'duha ila ba'din mudrimahah. Bahwasanya barakamikum bumi itu satu bagian dengan bagian yang lain itu tersambung. Tersambung, ini bagian lagi, sehingga seakan-akan seperti bola. Kalqurrah seperti bola. Lakinnallaha basata a'laha lana faj'ala fiha al-jibala war-rawasiya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membentangkan, membuat datar atasnya untuk kita, sehingga disitulah gunung-gunung dan juga rawasi, ya, hewan-hewan lautan dan juga bangunan yang lain barakallahu'alaikum itu ada di atasnya. Ya, wa ja'ala fihal hayawan wal bihar rahmatan bina, sebagai rahmat untuk kita. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidaklah mereka melihat kepada bumi, bagaimanakah bumi itu telah dibentangkan. Fahiya mastuhah al-dhahir lana. Maka bumi itu dibentangkan barakakum, ya, terhampar bagian atasnya, ya, barakakum. Liya'isha 'alaihanna, supaya manusia bisa hidup di atasnya. Wa yatma'inna 'alaihanna, dan supaya manusia merasa tenang. Fa kaunuha karwiyah la yamna'u tastih adzahiruha. Dan barakallahu'alaikum, keadaan bumi yang bulat la yamna'u tidak menghalangi tastihu dzahiruha, tidak menghalangi terbentang di atasnya. Li'anna syai'al kabira al-azima idza sutiha sawara lahu dhahrun wasi'. Oleh karena itu, sesuatu yang besar, yang sangat besar, ya, ketika dibentangkan, ya, maka walaupun bentuknya bulat, ketika sangat besar dan terbentang, maka yang nampak adalah barakah fikum sangat luas dan seakan-akan terbentang. Jadi barakah fikum bumi itu bulat. Karena sangat besarnya, ya, maka tidak nampak seakan-akan bulat bagi kita. Seakan-akan datar karena sangat besarnya barakah fikum. Dan kita tidak perlu ya berselisih apalagi sampai masuk terlalu berdalam-dalam, masuk dalam perdebatan antara bumi itu bulat ataukah datar, sehingga bermusuh-musuhan yang satu dengan yang lainnya. Karena ini tidak masuk dalam barakah fikum sebuah prinsip yang harus dikaji. Ya, cukuplah kita meyakini bahwasanya bumi itu datar, ya, zahirnya, akan tetapi asalnya adalah bulat. Karena besar bulatnya dan sangat besar, maka permukaan nampak datar. Yakfi barakah fikum. Kemudian disebutkan dalam tafsir, litas halahayatukum alaiha. Rabb kalian adalah yang telah menjadikan bumi itu terbentang supaya kehidupan kalian menjadi mudah di atasnya. Kalau tidak terbentang, miring, ya, maka barakah fikum sangat susah. Yang datar saja kita banyak menemui jalanan miring, dataran rendah, kemudian datar, kemudian naik lagi. Lalu bagaimana kalau barakah fikum bumi yang kita tinggal di atasnya ini dibuat miring? Semuanya serba miring, maka tidak mudah. Oleh karena itu, tujuan Allah Subhanahu wa taala yang membuat bumi ini datar permukaannya, baik lautnya, ya, tanahnya, daratannya, barakah fikum, supaya kita mudah untuk hidup di atasnya. Wassamaa'a muhkamatul bina', dan Allah telah menjadikan langit sebagai bangunan yang tinggi. Tanpa atap, bighairi amadin tarawnaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi ciptaan Allah, di antaranya langit. Allah bangun tanpa atap. Kalau kita melihat langit-langit rumah kita, walaupun di tengah-tengah tidak ada tiang, maka barakah fikum tentu membutuhkan tiang. Sementara langit itu tanpa tiang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap tanpa tiang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menahan supaya tidak jatuh ke bumi. Ya. Barakah fikum. Wa anzalal mataru minas sahabi fa akhraja lakum bihi min alwanis samarat wa anwa'il banat rizqan lakum. Dan dialah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan minas sahab, dari awan. Jadi pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzala minas sama', sama' di sini yang dimaksud adalah awan. Sama secara bahasa Arab itu artinya langit. Akan tetapi yang menurunkan hujan itu bukan langitnya tapi awannya. Ya. Allah menurunkan hujan melalui awan. Barakallahu. Fa akhraja lakum bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk kalian dengan perantara hujan yang turun dari awan, min alwanis tamarot, berupa buah-buahan yang memiliki banyak warna. Ada yang berwarna merah semangka, contohnya kuning, jeruk, hijau, anggur, melon, ya. Barakah fikum. Wa anwa'il banat atau wa anwa'in nabat, dan bermacam-macam tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan. Ada berupa tanaman-tanaman yang menghasilkan buah, ada tanaman-tanaman yang berupa sayur-sayuran. Rizqan lakum, ini sebagai rezeki untuk kalian. Oleh karena itu barakallahu'alaikum, bagi mereka-mereka yang memiliki program makan daging-dagingan saja, ya barakallahu'alaikum, tanpa vegetarian, tanpa nasi atau anti buah, anti sayur, anti tanaman, maka monggo, silahkan kalau memang itu hanya program semata-mata, barakallahu'alaikum, ya mungkin ada tujuan tertentu, karena mungkin dia infeksi kalau makan kangkung, ya biasa penyakitnya orang kaya, atau dia ada halangan, hambatan kalau makan buah-buahan tertentu, atau sebaliknya, ya ada yang mengharamkan hewan-hewan yang halal padahal halal, tapi dia hanya mau mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman. Maka barakallahu'alaikum, tanaman-tanaman baik itu yang menghasilkan buah atau sayur-sayuran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya itu semua adalah rizki untuk kalian. Maka jangan dianggap ya bahwasanya beras, sayur atau buah yang halal-halal itu dianggap sebagai sumber penyakit. Jangan memiliki anggapan demikian. Misalkan yang punya diabetes dilarang makan ini, yang punya kolesterol dilarang makan ini, hanya semata-mata mengikuti anjuran dokter untuk tujuan tertentu, agar tidak berkepikum kebanyakan, yang menyebabkan berkepikum mungkin memicu sebuah penyakit. Maka kalau mengurangi kadarnya atau menjauhi karena kan ada tujuan tertentu, maka tidak mengapa. Yang tidak boleh itu menganggap haram atau menganggap tidak ada manfaatnya tanaman atau buah-buahan tersebut. Ini hati-hati. Kalau sampai seperti itu, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ya, mengharamkan yang telah Allah halalkan. Itu syirik. Ya. Sebutkan oleh para ulama termasuk bentuk kesyirikan, yakni kekufuran, ya, kekufuran barakallahu fiik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi nudhra fil ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam ibadah. Kalau kita tahu, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, tidak ada yang lain, bukan para dewa, bukan para berhala, bukan para wali, bukan jin, bukan manusia. Kita meyakini itu semua seperti itu, dan kita meyakini Allah yang menjadikan, menciptakan bumi, langit, kemudian menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman dengan berbagai jenisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maknanya, maka janganlah kalian, "Fala taj'alu lillahi nudhra fil ibadah." Janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam beribadah. Ketika dia sebagai petani, harusnya dia yakin barakallahu'alaikum bahwasanya yang memberi rizki dari padi-padi atau hasil panennya tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurnya itu harus kepada Allah. Bukan Allah itu dijadikan tandingan dengan yang lain. Akhirnya sekah bumi. Apa itu yang apa namanya? Kalau di sawah itu? Nyadran. Kalau sekah bumi tapi untuk sawah itu yang untuk apa berhalang itu? Sri Dewi ya. Dewi Sri. Nah, ada sampai sekarang masih seperti itu sebagian bangsa Indonesia. Maka cara bersyukurnya bukan seperti itu. Caranya bagaimana? Maka ketika panen dikeluarkan zakatnya. Barakallahu. Ya, dikeluarkan zakatnya. 5% kalau memakai pengairan dan kita membutuhkan mesin-mesin, 10% kalau itu adalah sawah tanda hujan. Ya. Dan bersyukurnya, berdoanya, sholatnya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para nelayan. Ketika mereka mendapatkan panennya dari laut, ya, apa yang mereka tangkap, maka tidak ada yang namanya sekah laut. Ya, barakatikum. Mengirim tumpeng, ya, atau ya, banyak macam tergantung agama mereka dan sesuai dengan keyakinan mereka. Maka ini tidak boleh. Ya, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul, katakanlah wahai Nabi, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku atau kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian disebutkan, wa antum ta'lamuna tafarrudahu bil khalqi warizqi, dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui, tafarrudahu, keesaan Allah bil khalqi, dalam penciptaan, warizqi, dan dalam pemberian rizki. Tidak ada campur tangan makhluk dalam pengaturan rizki Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bolehlah manusia itu mendapatkan rizki melalui orang lain, namun itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu. Oleh karena itu kita tidak boleh ya bersyukur kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wastiqaqahu al-ubudah atau al-ubudiyah, dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam ibadah. Kalau memang kalian telah mengetahui bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Barakallahu. Seluruh manusia, baik kaum musyrikin di zaman Nabi sampai sekarang, meyakini yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur, memiliki, itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam penerapan, ya, rasa syukurnya itu berbeda-beda. Ada yang terjatuh dalam kesyirikan. Seharusnya hanya beribadah kepada Allah, dia berikan untuk selain Allah. Kalau di zaman Nabi, mereka berikan untuk Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lain. Jin, pada para wali, para nabi. Dan sekarang pun demikian, barakatikum, na'udzubillah min dzalik. Maka, ya, kita harus memberikan rasa syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, Barakallahu fikum. Sebutkan di sini faja'ala lakumul ardu firasa tastaqirruna 'alayha. Maka Allah menjadikan untuk kalian bumi itu terbentang supaya kalian bisa hidup dengan tenteram di atas bumi. Wa tantafi'una bil abniyah, dan kalian bisa mengambil manfaat dengan membangun bangunan-bangunan yang ada. Pabrik, rumah, rumah sakit, madrasah, masjid, ya. Barakah itu. Kalau bumi itu tidak datar, dibuat miring, semuanya serba miring, barakah itu, atau berbentuk lancip-lancip terus, maka ya sungguh sangat menyusahkan kita semuanya. Wazaroah, dan kalian bisa mengambil manfaat dengan memiliki pertanian-pertanian, persawahan-persawahan, walharosah, dan ladang-ladang, wasuluk min mahalin ilal mahal, dan jalan dari satu jalan ke jalan yang lainnya. Wa ghairi dzalika min anwa'il intifa'i biha, dan selain itu juga dengan bermacam-macam manfaat yang bisa kita dapat darinya. Wa ja'ala as-sama'a bina'an limaskinikum, dan Allah telah menjadikan langit sebagai atap untuk tempat tinggal kalian, atap untuk kita semuanya. Ya, barakallahu fikum. Wa auda'a fiha minal manafi' ma huwa min daruratikum wa hajatikum, dan Allah telah mempersiapkan, ya barakallahu fikum, apa yang ada di langit tersebut dari benda-benda yang bisa diambil kemanfaatannya untuk kalian pada perkara-perkara yang sangat mendesak dan sangat kalian butuhkan. Kasamsi, seperti matahari. Apakah matahari ini sangat butuh untuk kita? Iya. Dalam keadaan berkafikum keseharian, kita sangat butuh untuk kehangatan. Ya, berkafikum, dan untuk kemanfaatan ya kehidupan kita, untuk berjemur, penerangan, dan lain-lain. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, matahari itu juga sangat bermanfaat untuk menentukan waktu-waktu sholat. Barakallahu fikum. Ketika subuh matahari belum terbit, berarti ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar yang dusta. Belum masuk subuh, tapi seakan-akan itu adalah fajar, yakni cahaya yang membentang ke atas ini. Maka itu belum masuk subuh. Kalau fajar shadiq itu adalah fajar yang membentang ini. Barulah itu masuk subuh. Barakallahu fikum. Dan juga bisa dipastikan kapan sholat duha, ya, dengan matahari terbit. Ketika zuhur itu juga bagaimana? Zuhur adalah ketika matahari sudah tepat di atas kita. Ketika berhenti itu kita dilarang untuk sholat. Ketika geser, entah geser ke arah utara atau ke selatan, nah geser ke timur atau ke barat, ya intinya itu geser, maka itulah masuk waktu duhur. Oleh karena itu, kalau kita di pondok itu, cara menentukan sholat lima waktu itu, terutama duhur, asar, maghrib, itu dengan membuat jaring-jaring ya matahari, ada papan, ya, kemudian dibuat lingkaran-lingkaran dari kecil seperti jaring laba-laba, kemudian ada garis-garis, kemudian ada paku di tengah. Ketika menjelang waktu zuhur, sang muadzin itu menunggu, melihat. Ketika matahari masih berjalan, ditunggu. Ketika berhenti, belum masuk zuhur, itulah waktu terlarang sholat. Ketika sudah bergeser, entah itu nanti menimbulkan sedikit bayangan dari paku tersebut, itulah awal masuk zuhur. Barakallahu. Maka ada. Barakallahu. Kemudian asar itu ditambah. Ketika tadi bayangan matahari yang ada di paku tersebut diukur, oh 2 cm. Nanti ketika asar barakalikum dilihat bayangan paku tersebut. Ya. Kalau bayangannya itu melebihi ya panjang paku 2 cm ditambahi panjang paku tadi berapa? Pas atau melebihi dikit, maka itu masuk waktu asar. Seperti itu barakalikum. Sangat bermanfaat ya matahari untuk kita. Kalau mendung bagaimana? Kalau mendung maka disebutkan dalam kitab fikih, maka dengan melihat hari sebelumnya. Ketika zuhur itu masuk waktu zuhur dengan melihat matahari tadi, maka dicatat jam berapa itu. Oh, jam 12 lebih 1, ditulis. Ketika mendung disamakan dengan hari sebelumnya, jam 12 lebih 1 azan. Seperti itu barakallahu. Oh iya, demikian pula ketika maghrib ya. Saat matahari terbenam ya, maka itulah barakallahu maghrib, yakni ketika masih ada cahaya. Wal qamar demikian pula bulan memiliki manfaat untuk dunia dan juga untuk ibadah. Dengan bulan kita bisa melihat hilal. Kapan tanggal 1 Syawal, kapan 1 Ramadan. Bukan dengan hisab, karena hisab ini adalah ajaran orang-orang Yunani. Barakallahu. Agama Islam adalah dinul Islam yusrun. Kata Nabi, agama Islam itu mudah. La yataghallu 'alaiha illa halak. Tidak ada yang mempersusah agama Islam kecuali dia akan binasa. Dengan bulan kita bisa melihat hilal barakakum. Demikian pula dengan bulan terkadang kita sholat gerhana. Entah gerhana matahari, gerhana bulan, dan itu semua adalah untuk ya mengingat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, itu bukan nobar, nonton bareng. Di antara Allah Subhanahu wa taala menampakkan gerhana matahari dan gerhana bulan liyukhawwifakum, yakni supaya Allah menakut-nakuti kalian akan azab-Nya. Orang yang beriman akan takut. Ya, bukan kemudian ke pantai nonton bareng ya barakallahu, tidak sholat ya, tidak sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Na'udzubillah min dzalik. Wan nujum demikian pula bintang. Dengan bintang kita bisa mengambil manfaat. Akan tetapi bagi mereka ahlu nujum menjadikan bintang sebagai perkara-perkara yang mengandung sihir atau kekufuran. Ya. Diyakini bisa mendatangkan manfaat ini dan manfaat itu. Dah. Diyakini hujan ini bisa mendatangkan bintang ini bisa mendatangkan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah di zaman Nabi. Maka barakakum bintang itu memberikan manfaat bagi manusia, diantaranya Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke 49. sebagai penunjuk arah. Al-An'am ayat ke-97. Al-An'am 97, Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang, yang mana bintang-bintang tersebut Allah jadikan agar kalian menjadikan sebagai petunjuk dalam kegelapan di darat maupun di laut. Para nelayan ketika tersesat mana utara, timur, selatan dan barat, ya, maka dengan bintang ini, oh, dia tahu berarti arahnya kita ke sini. Berapa tuh? Demikian pula ketika di darat, ya, ada bintang-bintang tertentu yang mungkin orang-orang yang tahu tentang mana arah utara, timur, selatan dan barat dengan bintang tersebut, dia akan mengetahuinya. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami, besaran Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang mau mengetahuinya, mau merenunginya. Dan bintang juga Allah sebutkan sebagai hiasan langit dan juga sebagai penjaga, ya, untuk langit. Barang siapa yang mencuri berita-berita langit bagi dukun-dukun yang mengirimkan jin-jinnya untuk mencuri berita langit dari ucapan-ucapan atau obrolan para malaikat, maka akan dikejar oleh api, yakni bintang-bintang yang ada di langit. Berapa? Ada yang selamat sampai di dunia menemui dukunnya, satu berita ditambah 100 kedustaan atau 1000 kedustaan tergantung kebohongan jin tersebut. Ada yang tidak sampai kepada dukunnya namun mati di udara. Oleh karena itu kalau kita terkadang melihat ada bintang jatuh, itu diantaranya adalah panah, ya, langit yang Allah panahkan kepada jin-jin yang berupaya mencuri berita-berita langit. Oleh karena itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala barakakum menyebutkan untuk kita, ya, bahwasanya Allah telah menciptakan bumi, langit dan menurunkan dari awan barakakum air hujannya, barakakum Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taj'alu lillahi andada, yakni nudhara wa asbahan minal makhluqin. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dan kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, maka tidak boleh seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memiliki tangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Sebagian ahlul musyabbihat, orang-orang yang tersesat dalam tauhid asma wa sifat, mensifati Allah bahwasanya tangan Allah itu seperti makhluk. Ya, seperti makhluk. Bentuknya ya seperti makhluk. Maka seperti ini adalah kesesatan. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ada makhluk-makhluk yang bisa menguasai, mengatur alam semesta selain Allah. Maka seperti ini adalah bentuk menjadikan Allah sebagai tandingan. Fata'budunahum kama ta'budunallah, maka hendaknya kalian beribadah ya kepada Allah. Jangan barakafikum kalian itu seperti mereka-mereka yang telah menjadikan tandingan-tandingan Allah, ya kalian ibadahi sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunallah, dan janganlah kalian mencintai mereka tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana kalian sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mithlukum makhluqun marzuqun mudabbarun, dalam keadaan makhluk-makhluk yang ada itu bumi, langit, laut, dan semua makhluk yang ada di antaranya, barakallahu fikum, mereka adalah makhluk, mereka juga diberi rizki dan mereka juga diatur. Para malaikat yang diibadahi, disembah oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi dan dianggap para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, mereka ibadahi, mereka sembah, mereka adalah makhluk Allah, mendapatkan rizki dari Allah berupa kehidupan, bisa bernafas, dan mereka pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tugasnya apa. Ada yang bertasbih saja, ya, ada yang bertugas mencari halakoh-halakoh ilmu, majelis-majelis ilmu untuk mengepakkan sayapnya, ya, untuk memberikan rahmat pada rumah-rumah yang tidak ada gambar dan anjing, gambar makhluk bernyawa, dan juga ada malaikat yang Allah ciptakan untuk menyertai manusia untuk memberikan bisikan-bisikan yang baik atau nasihat-nasihat yang baik. Sementara dia berlawanan dengan jin korin, jin yang selalu menyertai manusia selama dia hidup. Dan jin korin yang menyertai kita semua itu kafir. Ya, memang kita tidak bisa melihat. Ya, kafir. Kecuali jin korin yang menyertai Nabi, maka masuk Islam. Kata Nabi, jin tersebut tidaklah memberikan arahan atau membisikkan kepadaku kecuali kebaikan. Adapun jin yang menyertai kita setiap harinya itu adalah jin kafir. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu. La yamlikuna mithqala dzarrah fis sama', makhluk-makhluk yang ada yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memiliki perbendaharaan apapun sedikit pun yang ada di langit wala fil ardi maupun yang ada di bumi, walaupun hanya sekecil debu. Tidak ada, barakallahu fikum. Bagi kita yang memiliki anak, maka anak yang Allah ciptakan ya untuk kita, barakallahu fikum, itu kita tidak memiliki ya sedikit pun ya saham, ya, karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kulit yang ada di biji kurma, kalau kita makan kurma, terus kan ada kulitnya itu di dalam itu. Seperti selaput pada buah salak itu. Itu disebutkan manusia tidak memiliki itu. Menciptakan pun tidak bisa. Bahkan menciptakan seekor lalat atau bahkan nyamuk atau bahkan yang lebih remeh dari itu tidak bisa. Maka barakakum wala yanfa'unakum wala yadurrun, dan mereka semua tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan tidak bisa memberikan madarat. Wa antum ta'lamun. Oleh karena itu kalian jangan menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui annallaha laisa lahu syarik, bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu. Baik sekutu dalam menciptakan segala sesuatu atau sekutu yang serupa dengan Allah sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan, tidak ada. Atau sekutu yang menemani Allah, ya, atau anak-anak Allah, tidak ada. Tidak ada pembantu wala nadhir, dan tidak memiliki barakamikum tandingan. La fil khalqi war rizqi, tidak pada penciptaan, tidak pula pada perkara pemberian rezeki, wa tadbir dan juga pengaturan, wala fil ibadah. Dan tidak pula Allah barakah fikum memiliki tandingan dalam ibadah. Fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra, maka bagaimana bisa bersama Allah kalian beribadah kepada sesembahan yang lain? Ma'a ilmikum bidzalik, dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya yang mengatur memberi rizki itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hada min ajabil ajab, ini merupakan keanehan yang sangat aneh kalau ternyata ada yang beribadah kepada selain Allah dalam keadaan dia mengetahui yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki itu semuanya adalah Allah. Wa asfahis sufti, dan ini adalah kedunguan yang sangat parah. Barakallahu. Oleh karena itu disebutkan di sini bahwasanya surat Al-Baqarah ayat ke-22 tersebut sebagai dalil yang nampak ala wujubi ibadah, atas wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa butlani ibadati man siwahu, dan batilnya, salahnya peribadahan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui besarnya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu bagi mereka-mereka yang meyakini tauhid rububiyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, pemberi rizki, pengaturan dan lain-lain, maka dia harus ya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dan orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sudah tentu dia telah lulus dalam bertauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kajian sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu minna wa minkum. Barakallahu.